وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم: الأي والحياء شعبتان من الإيمان. Nabi katakan bahwasanya tidak pandai berselat lidah dan rasa malu adalah dua cabang iman. Wal badha wal jafa'u syu'batani minan nifaq. Sedangkan omongan yang kotor dan orang yang tidak punya malu dan tidak punya sopan santun ada dua cabang nifaq. Kata Zahabi, hadis ini sahih. Hadis ini dikatakan oleh Al-Hakim. Maka di sini ada dua perbuatan yang Nabi sebut sebagai cabang nifaq. Dan tentu ini bukanlah dosa biasa. Itu omongan yang kotor dan orang yang tidak punya malu sehingga berbuat sesukanya dan tidak memperhatikan etika terhadap bergaul dan bersikap dengan orang lain. Dan Nabi SAW juga mengatakan al-haya'u minan iman, rasa malu adalah bagian dari iman dan iman itu di surga. Sedangkan omongan yang kotor adalah bagian dari jafa, bagian dari tidak punya sopan santun, dan jafa itu letaknya di neraka. Hadis ini memiliki dua jalur periwayatan dan dikomentari oleh Dzahabi wakilahuma sahih. Keduanya sahih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man mata walaysa alaihi imamu jama'atin fa inna mautatahu mautatun jahiliyatun. Karena siapa yang mati dalam kondisi tidak punya penguasa alias dia jadi pemberontak, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Dia telah hakim dan kata Dzahabi sanadnya sahih. Maka ada kematian yang Nabi sebut dengan kematian jahiliyah, yaitu kematian orang yang mati dalam keadaan berstatus sebagai pemberontak, orang yang membangkang penguasa sehingga dia mati dalam keadaan tidak memiliki imam, tidak memiliki penguasa. Maka orang ini mati sebagaimana matinya orang jahiliya, karena orang jahiliya mereka tidak memiliki imam, tidak memiliki penguasa. Bukanlah maknanya mereka itu mati kafir jahiliya sebagaimana penafsiran sebagian orang. Kan tapi yang dimaksud mati jahiliya adalah mati sebagaimana matinya orang jahiliya, yaitu kesamaannya itu sama-sama mati dalam keadaan tidak memiliki penguasa. Dan dari Mustawrid Ibn Syaddad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala bi muslimin aklatan at'amahu Allahu biha aklatan minarin yawmal qiyamah. Wa man aqama bi muslimin maqama sum'atin aqamahu Allahu yawmal qiyamah maqama riya'in wa sum'atin. Wa man iktasa bi muslimin sawban kasahu Allahu sawban minari yawmal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang memakan satu suap dengan sebab seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan makanan kepadanya satu suap dari api pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menegakkan, memberikan posisi kepada seorang muslim maqama sum'atin, posisi tersebut dia dapatkan karena sum'ah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan posisi kepadanya pada hari kiamat maqama riya'in wa sum'atin, pada posisi riya Allah permalukan, Allah perlihatkan ke hadapan seluruh makhluknya, dan Allah perdengarkan kepada seluruh makhluknya. Wa man iktasa, dan barang siapa yang mencari pakaian dengan seorang muslim satu kain, kasahullahu sawban minarin yaumil qiyamah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pakaian kepadanya satu kain dari neraka, dari api pada kiamat. Tentang makna hadis ini, apa yang dimaksud, dimaksudkanlah hadis ini. Ya, di sini terdapat di Adabul Mufrad. Nah, kita baca waktu kajian Adabul Mufrad, dan ada penafsiran tentang makna barang siapa makan dengan seorang muslim, maka Allah akan berikan padanya makanan pada dari neraka. Demikian juga dua kalimat setelahnya. Ada dua penafsiran tentang makna man aqama bil muslimin maqama sum'atin, aqama Allah yaumil qiyamah maqama riya'in wa sum'atin. Namun kebetulan saya agak lupa tentang penafsirannya. Sahau al-Hakim, hadis di atas dinyasa al-Hakim. Al-Hakim juga mensahihkan hadis dari Abu Khawas As-Sulami. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hajar akhahu sanatan fa huwa kasafu damihi." Barang siapa yang mendiamkan saudaranya selama satu tahun, maka dosanya sebagaimana dosa membunuh saudaranya tersebut. Diatkan oleh Al-Hakim. Hal ini menunjukkan bahasanya hajar pada asalnya adalah dosa besar. Hajar dalam artian mendiamkan orang lain sedang sama muslim, itu adalah pada asalnya dosa besar. Oleh karena itu, maka tidak boleh, orang harus hati-hati dan tidak boleh serampangan dalam menerapkan hajar. Hajar satu hal yang masyru' jika memang pada tempatnya, namun ini harus dilakukan dengan hati-hati. Harus memperhatikan syarat-syarat hajar dan yang lainnya, sehingga jangan sampai kita merasa berbuat baik, beramal soleh dengan hajar tersebut, padahal apa yang kita kerjakan adalah kita hanya akan menuai keburukan dan dosa karena perbuatan itu, karena tidak memperhatikan syarat-syarat dan berbagai ketentuan seputar hajar. Dan dari Nu'man radhiyallahu anhu, Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Man halat syafa'atuhu tuna hadin min hududillah." Siapa yang syafaatnya menghalangi ditegakkannya hukuman had faqad dadallaha fi amrihi, maka dia telah melawan Allah dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lihatkanlah Abu Dawud dan kata Dzahabi sanadnya jayyid. Maka di sini dalil haramnya syafaat dalam hukuman had. Syafaat dalam hukuman had, contohnya sebagaimana kasus di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan Bani Makhzumiyah yang terbukti mencuri, padahal Bani Makhzum ada bani yang kabilah yang memiliki kedudukan tinggi di mata Quraisy, di mata orang-orang Arab. Maka mereka kemudian memanfaatkan Usama bin Zaid agar ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Nabi agar perempuan ini tidak dihukum supaya tidak memalukan sukunya. Maka apa yang dilakukan oleh Usama ini namanya syafaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mengatakan kepada Usama, asyafa'ta fi haddin min hududillah, apakah engkau berani-beraninya memberikan syafaat dalam masalah hukuman had? Maka Nabi katakan orang yang memberikan syafaat dalam masalah hukuman had, maka dia telah melawan Allah dan Rasulnya. Telah melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahasa ini bukan masalah yang ringan, ini bukan dosa yang ringan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi la yalqa laha balan yahwi biha fi jahannam. Sejak ada seorang yang mengatakan satu perkataan dan perkataan tersebut menyebabkan murka Allah, la yalqa laha balan, dan dia tidak berpikir baik-baik ketika mengatakan perkataan tersebut, maka hal ini menyebabkan dia terjatuh masuk ke dalam neraka. Lihatkan oleh Bukhari, tentu sahih. Maka hadis ini menunjukkan bahayanya orang berkata-kata yang tidak dipikirkan baik-baik. Boleh jadi satu kata-kata yang tidak dipikirkan baik-baik itu menyebabkan seorang itu masuk neraka. Karena itu adalah kata-kata kekufuran atau kata-kata yang sangat besar dosanya. Sebagaimana doa orang Bani Israel, yang satu rajin beribadah dan yang satu gemar bermaksiat, setiap kali didakwai orang yang gemar bermaksiat ini tidak juga mau berhenti dari maksiatnya, maka akhirnya orang yang gemar beribadah ini mengucapkan satu kalimat yang ringkas, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Dan ini menyebabkan menghancurkan dunia dan akhiratnya. Satu kalimat ringkas yang menghancurkan dunianya dan akhiratnya karena tidak dipikirkan baik-baik. Berani bersumpah atas nama Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni si A dan si B, padahal itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu, dari mana orang ini tahu Allah tidak akan mengampuninya? Oleh karena itu malah Allah menghukum orang ini, Allah masukkan ke dalam neraka, sedangkan yang ahli maksiat malah diampuni dan dimasukkan dalam surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Sebenarnya ada seorang yang berkata-kata dengan satu kata-kata yang kata-kata ini kata-kata yang Allah ridai, maka la yadhunnu an tablugha ma balaghat, dan dia tidak memperkirakan bahwa kata-kata ini akan membuahkan hasil apa yang dibuahkan. Yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah, dan dengan sebab kata-kata tersebut Allah menetapkan ridhonya untuk orang ini sampai hari kiamat nanti. Dan sebaliknya, inna rajula la yatakallam bil kalimah min sukhtillahi, ada seorang yang berkata-kata dengan satu kata-kata yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka la yadhunnu an tablugha ma balaghat, dia tidak memperkirakan, memprediksikan bahayanya demikian besar. Ternyata yaktubullahu lahu biha suhtahu ila yaumil qiyamah. Dan gara-gara kata-kata tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan murkanya untuk orang ini sampai hari kiamat nanti. Dia telah Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Tirmidzi. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taqulu lil munafiq sayyid." Jangan kau katakan kepada orang munafik sebutan sayyid. Fa innahu iyaku sayyida, maka jika orang munafik tersebut adalah sayyid, seorang pemimpin, faqad askhattum rabbakum, maka kata-katamu tersebut telah membuat murka, membuat marah Rabb kalian Azza wa Jal. Jadikan Abu Dawud kata Dhabi sahih. Dan jika satu perbuatan itu diancam dengan murka, maka ini menunjukkan dosa besar. Maka ini menunjukkan tidak bolehnya menyampaikan kata-kata pemuliaan dan penghormatan kepada orang munafik dan orang kafir. Kecuali jika itu mimbar, jadi jika hal tersebut adalah cuma sekedar menceritakan keadaan orang tersebut. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menyebut Abdullah bin Ubay dengan kunyahnya, dan sebutan dengan kunyah itu mengandung penghormatan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada Heraklius, dan Nabi katakan ila Hirqal Azimirum, kepada Heraklius rajanya Romawi, Azimirum orang besarnya Romawi. Ini cuma menceritakan keadaan dan tidak bermaksud untuk memuji dan menjanjung-janjungnya. Maka jika sebutan penghormatan tersebut adalah mimbar, adalah dalam bentuk menceritakan keadaan dan menyebutkan keadaan senyatanya, karena dia adalah orang, karena Heraklius adalah orang yang diagung-agungkan oleh penduduk Romawi, maka dikatakan sebagai Azimirum, maka ini tidak masalah. Ada seorang tokoh Ahlul Bid'ah, kita sebut dia Ustaz Fulan, ya karena memang dia diustadkan oleh pengikutnya mimbar ini, maka boleh melakukannya. Namun jika seorang itu menyebut dengan sebutan penghormatan kepada orang ini dalam rangka untuk menghormati sebagai bentuk penghormatan terhadap orang ini, nah ini lain lagi. Inilah yang Nabi katakan, janganlah kalian katakan sayyid kepada orang munafik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ayatul munafiki thalathun, ya tanda orang munafik itu ada tiga. Idza hadatsa kadzaba, jika bicara dia dusta. Idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji menyelisih janji. Dan jika diberi amanat dia khianat. Muttafaqun alaih. Adapun tentang dosa dan khianat telah, dusta dan khianat telah lewat pembahasannya. Sedangkan menyelisih janji, inilah yang dimaksudkan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man ahadallah," dan di antara manusia ada orang yang berjanji pada Allah, "Lain atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin." Jika Allah memberikan karunia-Nya yaitu rezekinya kepada kami, kami akan bersedekah dan kami adalah termasuk orang-orang yang saleh. Falamma atahum, maka ketika telah datang kepada mereka min fadlih dari karunia Allah, bakhilu bihi, mereka bakhil, watawallau, dan mereka berpaling, wahum uridun, dan mereka berpaling. Fa'aqabah, maka Allah berikan kepada mereka nifaqan nifaq fi qulubihim, dalam hati mereka, ila yaumin yaumi yalqaunahu, sampai hari di mana mereka berjumpa dengan Allah, bima akhlafullaha ma wa'adu, disebabkan mereka menyelisihi apa yang mereka janjikan pada Allah, bima kanu yakdzibun, dan disebabkan mereka berdusta. Dan catatan penting berkaitan dengan ayat ini, ayat ini diyakini oleh sebagian orang memiliki sababun nuzul, yaitu kisah Tha'labah. Dan dikatakan dia adalah sahabat yang miskin dan minta pada Nabi agar didoakan jadi orang kaya, dan berjanji nanti kalau jadi orang kaya akan jadi orang kaya yang baik, namun ternyata tidak. Dan banyak ahli tafsir yang membawakan kisah Tha'labah ini ketika menjelaskan ayat ini, namun yang benar ayat ini tidak memiliki sababun nuzul. Cuma Allah sekedar menceritakan ada orang yang semacam ini, namun tidak memiliki sababun nuzul. Sedangkan riwayat tentang Tha'labah adalah riwayat yang dhaif jiddan, adalah suatu sebabnya sangat lemah sekali. Itu dari sisi sanad, demikian juga dari sisi matan, redaksinya dan isinya terdapat banyak hal yang aneh dan hal yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat. Kaidah syariat adalah seberapa besar dosa seseorang jika dia bertobat sebelum meninggal dunia, maka insya Allah dan mudah-mudahan Allah terima tobatnya. Kufur sekalipun, nifak sekalipun, jika seorang itu benar-benar bertobat. Namun kisah Tha'labah mengatakan dia tidak diterima tobatnya dan tidak dianggap. Jadi antara kaidah syariat berkaitan dengan masalah zakat, orang yang tidak mau bayar zakat itu diperangi. Sebagaimana Abu Bakar memperangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Nah, ini kisah, di kisah Tha'labah, Tha'labah kemudian sadar, tobat, kemudian mau bayar zakat tidak diterima. Ini satu hal yang sangat aneh. Apalagi kisah Tha'labah itu adalah nama Ahlul Badr, sahabat yang ikut perang Badar. Maka tidak mungkin sahabat perang Badar keadaannya semacam ini, sifatnya semacam ini. Maka Nabi katakan bahasanya melisi janji adalah termasuk tanda munafik. Maka ini adalah tentu celaan khusus untuk menyelisi janji. Oleh karena itu pendapat yang paling benar tentang masalah hukum memenuhi janji adalah wajib hukumnya. Karena tentang masalah memenuhi janji, para ulama berselisih pendapat. Ada tiga pendapat tentang masalah ini. Jumhur ulama mengatakan hukum menyelisih janji itu hukum memenuhi janji adalah mustahab. Artinya tidak memenuhi janji itu tidak wajib. Karena mustahab, memenuhi janji hukumnya dianjurkan, tidak wajib. Sedangkan Imam Malik mengatakan hukumnya wajib jika dikaitkan dengan sebab. Jika tidak, maka tidak wajib. Imam Malik mengatakan seandainya ada orang yang berjanji, sana kamu cepat-cepat nikah, nanti maharnya saya yang nanggung. Dia janji mau memberi mahar, nanggung mahar. Setelah itu maka orang yang dijanjikan cepat-cepat cari, ternyata setelah dapat, wah saya enggak jadi, enggak jadi ngasih mahar untuk kamu, biaya mahar untuk kamu, ini enggak boleh. Kalau dikaitkan dengan sebab, atau memalik wajib. Dan juga tanpa sebab, nanti besok mau tak kasih uang kamu ya ke rumah. Kalau tanpa sebab, maka semacam ini maka tidak wajib. Itu Imam Malik. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan memenuhi janji hukumnya wajib adalah pendapat yang paling kuat. Di antara dalilnya adalah karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut tidak memenuhi janji sebagai sifatnya orang munafik. Maka yang menunjukkan haramnya, sehingga wajib memenuhi janji. Dan Allah sebutkan ini adalah sifatnya orang-orang munafik. bima akhlafu ma wata ma wata'ahu ma wata'uhu. Allah berikan nifaq kepada mereka sebabkan mereka menyelisih janji yang mereka berikan kepada Allah. Dan dari Zaid bin Arqam marfu'an sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam ya'khud min syaribihi falaysa minna. Barang siapa yang tidak memangkas sebagian kumisnya, maka dia bukan umatku. Itulah Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Tentang hukum memangkas kumis, sebagian ulama mengatakan hukumnya mustahab, semacam An-Nawawi di Sahih Muslim dan beberapa ulama yang lainnya. Namun yang benar, memangkas kumis hukumnya wajib, dan membiarkan kumis tidak dipangkas hukumnya haram. Ini sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Lajnah Da'imah. Demikian juga Sa'id Qahtani di Salatul Mu'min. Dalilnya adalah hadis ini. Ini dalil ulama yang mengatakan haramnya membiarkan kumis. Dan dalil yang jadi bantahan, tidak dasar untuk membantah ulama yang mengatakan hukumnya sekedar mustahab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna, bukan umatku, orang yang tidak memangkas kumisnya. Maka berdasarkan hadis ini, maka tidak memangkas kumis itu hukumnya adalah haram. Sehingga memangkas kumis hukumnya wajib. Bahkan mungkin keharamannya bisa dosa besar, karena Nabi katakan, Nabi katakan laisa minna, bukan umatku, tidak diakui sebagai umat Nabi. Ini mengisyaratkan ini dosanya tidak sembarangan. Namun yang benar, memangkas kumis itu tidak dikawal habis. Bahkan perbuatan ini mengkawal habis kumis, itu kata Imam Malik adalah bid'ah yang diadakan oleh sebagian orang. Dan Imam Malik mengatakan siapa yang mengkawal kumisnya maka berhak untuk mendapatkan hukuman ta'zir. Berhak untuk mendapatkan hukuman ta'zir, dipukuli karena apa? Karena ngerok kumis. Itu fatwanya Imam Malik. Oleh karena itu yang benar, kumis yang wajib dipangkas adalah yang melebihi, yang memasuki daerah bibir atas, itu yang dipangkas, dipotong. Jika telah masuki bibir, nah yang masuk bibir itulah yang dipangkas dan dipotong, nah itulah yang dimaksud, itulah memangkas kumis. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Bilal, ketika Nabi lihat Bilal itu kumisnya panjang, Bilal, letakkanlah kayu siwak di bawah kumismu, kemudian potonglah. Letakkanlah kayu siwak di bawah kumismu, ini kumis, kemudian diberi kayu siwak di sini, baru kemudian dipotong. Artinya tidak habis. Makanya ada penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriatkan oleh Tirmidzi dan sama Imam Muhammadiyah. Tidak boleh memotong kumis sampai memangkas kumis sampai habis. Karena Nabi perintahkan potonglah kumismu di bawah kayu siwa. Artinya tidak mungkin habis. Dan itu yang Nabi perintahkan, cara memotong kumis. Ya, Nabi perintahkan berkaitan dengan cara memotong kumis. Maka di sini ada dalil tegas tentang masalah ini. Itu yang benar, Ada khilaf memang, ada khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan boleh. Yang benar adalah yang tepat ada memotong kumis atau tidak, dipotong sampai habis, tidak dikerok, namun cuma dipotong, dipangkas saja, digunting saja, tidak dikerok habis. Karena perintah Nabi kepada Bilal ini menjelaskan tentang caranya, letakkan kayu siwak di bawah kumismu, kemudian potonglah kumismu. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khaliful majus, silsilah orang-orang majusi, perbanyaklah jenggot dan afsyawarib dan pangkaslah kumis, muttafaqun alaih. Namun yang dimaksud perbanyaklah jenggot bukanlah dalil bolehnya memakai obat penumbuh jenggot biar banyak jenggotnya. Sebagaimana dikatakan oleh Mudaqqiqil Aid di Fathul Bari, berkatakan ketika mengutari hadis ini, saya tidak jumpai satupun ulama yang beranggapan bahwasanya yang dimaksud lebat kalah jenggot itu adalah membolehkan untuk mengobat, memakai obat penumbuh jenggot. Obat penumbuh jenggot sudah ada sejak masa silam, sejak zamannya Mudaqqiqil Aid. Dia mengatakan tidak ada ulama satupun yang punya pemahaman semacam ini. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, bahasanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, laqad hamamtu, aku punya keinginan, an aba'asa rijalan ila hadil amsar, untuk mengutus beberapa orang untuk berkeliling ke berbagai kota. Fayanduru ulama lam yahujja, kemudian memperhatikan semua yang belum pernah naik haji. Faman kanat lahu jaddatun, maka siapa yang memiliki kekayaan, walam yahujja, kok tidak juga berangkat haji, fayutrabu alim jizyah, maka diterapkan hukum jizyah, diterapkan jizyah untuk mereka. Artinya disikapi sebagaimana non muslim, sebagaimana kafir zimmi. Mahum bi muslimin, mereka bukan lagi kaum muslimin, harus bayar jizyah. Kalau sudah kaya namun tidak berangkat haji. Dia kena Sa'id bin Mansur dalam sunannya, dan menurut ini dinasahi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka ini menunjukkan bahasanya orang yang berhaji, orang yang mampu berhaji namun juga tidak kunjung berangkat berhaji, melakukan dosa-dosa. Kata Umar, layak untuk diambil jizyahnya saja. Dalam riwayat yang lain yang sahih juga, Umar mengatakan silakan dia mati sebagai Yahudi atau silakan dia mati sebagai Nasrani. Maka menunda-nunda berangkat haji padahal dah mampu, dah wajib, hukumnya dosa besar. Atau bahkan mungkin zahir perkataan Umar ini takfir, maka dibebankan jizyah kepada mereka. Dan Umar menegaskan mahum bi muslimin, zahirnya adalah takfir terhadap orang yang sudah mampu berhaji namun tidak kunjung berangkat berhaji. Kemudian dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man faraqa baina walidatin wa waladiha," siapa yang memisahkan seorang ibu dengan anaknya, ini budak. Ini ibu dan dia, ibu ini punya anak, anaknya juga budak. Lalu dipisahkan, ibunya dijual, anaknya tidak, atau anaknya dijual, ibunya tidak. Maka faraqallahu bainahu wa baina ahibbati yaumil qiyamah, maka Allah akan memisahkan dia dengan orang yang dia cintai pada kiamat nanti. al-jaza min jinsil amal. Balasan amal itu sejenis dengan perbuatannya. Perbuatan dia, dosa dia, ini ibu dan anak jadi budak dipisahkan. Ibunya dijual, anaknya ini. Anaknya masih kecil, masih lucu-lucunya, masih sangat disayangi ibunya, dijual, ibunya tidak. Maka karena dia memisahkan, maka diberi hukuman dengan dipisahkan. Maka Allah akan pisahkan antara dia dengan orang-orang yang dicintai pada kiamat. Dia akan Imam Ahmad dan Tirmidzi. Ini ada ancaman khusus untuk orang yang melakukan perbuatan ini. Maka ini mengisyaratkan adalah hal ini adalah dosa besar. Kemudian diriatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan para siapa fara lari min mirasi warisihi, dari warisan ahli warisnya. Dia tidak ingin ahli warisnya mendapatkan warisan, dijuali semua, sehingga kira-kira pokoknya ya nanti tinggal sedikit lah, atau sudah dihabiskan semua. Yang penting bagaimana supaya ahli warisnya tidak dapat warisan. Maka kata Allahu mirasa, maka Allah akan putus warisannya minal jannati, dari surga. Namun Adz-Dzahabi mengatakan diriwayatkan karena beliau mengatakan fi sanadi maqal, dalam sanadnya ada pembicaraan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna rajulan la ya'malu bi ta'atillah 60 sanah, ada orang yang gemar melakukan ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Tsumma yahdurul maut, kemudian kematian datang menjumpainya. Fayadaru fil wasiyati, lalu dia membuat wasiat yang membahayakan ahli warisnya. Dia menulis wasiat ini untuk fulan, malah ahli warisnya enggak dapat sama sekali. Atau lebih dari sepertiga. Maka wasiat yang memadaratkan ahli waris, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatajibulahu nar, maka neraka wajib untuknya. Kemudian Abu Hurairah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ghairu mudar, wasiat yang dibuat sebelum meninggal itu harus wasiat yang tidak membahayakan. Wasiatan minallah, satu wasiat dari Allah, wallahu alimun halim. Allah Maha tahu lagi Maha kasih sayang. Diatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari Amr bin Khawijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas unta betinanya. Lalu aku mendengar Nabi mengatakan, innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada orang yang punya hak, haknya masing-masing. Fala wasiyata liwarisin, maka tidak ada wasiat harta untuk ahli waris. Diatkanlah Tirmidzi dan dikatakanlah Tirmidzi sebagai hadis yang sahih. Maka tidak boleh wasiat harta kepada ahli waris. Ketika tidak meninggal dunia, ini bapak nulis untuk anaknya yang ragil, ini sekian. Ini belum dari jatah warisan, mudah ditambahi dengan wasiat. Ini tidak boleh. Karena tidak ada wasiat harta untuk orang yang statusnya ahli waris. Jika ada, maka ini berarti wasiat yang membahayakan. Wasiat yang mengandung madharat untuk ahli waris yang lain. Jika ini, maka berarti wasiat yang membahayakan ahli waris yang lain. Jika demikian, maka termasuk dalam hadis yang lewat. Fayadaru fil wasiyah, fatajibulahu nar. Dia membuat wasiat yang bukan bahaya untuk sebagian keluarga ahli waris, maka wajib untuknya masuk neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yubghidul fahisyal badhi'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci, maka itu artinya dosa besar karena ada benci dari Allah. Al fahis, orang yang omongannya sono, omongannya berbau seks, berbau hubungan badan, al-badhi lagi kotor omongannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna min syarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, ada zaman khusus di akhirat, berarti dosa besar. Rajulun yufti ila imra'atihi, ada seorang suami yang berhubungan badan dengan istrinya. Wa tufti ilaihi, dan istrinya ini berhubungan badan dengan suaminya, summa yang suhu siraha. Lalu si suami ini menyebar-nyebarkan rahasia istrinya, diatkan oleh Muslim. Artinya membicarakan masalah ranjang di publik, dicerita sama temannya berkaitan dengan masalah apa yang dilakukan bersama istrinya. Maka ini dosa besar. Dan banyak sekali orang yang melakukan hal ini. Boleh jadi di televisi diceritakan tentang apa yang dia lakukan dengan istrinya, untuk di koran, untuk di tabloid, dengan alasan pendidikan seksual atau yang lainnya. Dia sudah termasuk dosa besar membicarakan tentang masalah urusan ranjang pada orang lain dengan bahasa yang vulgar. Karena dia ancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mendapatkan kedudukan yang paling jelek pada hari kiamat nanti. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mal'unun man ata imra'atan fi duburiha, telaknah seorang suami yang menyetubui istrinya di duburnya, yaitu anal sek, maka diancam dengan laknah. Lihatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Lafaz yang lain, Allah tidak memandang seorang suami yang menyetubui istrinya di duburnya. Diancam dengan tidak Allah pandang dengan pandangan kasih sayang. Demikian juga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan man ataha idan fi farjiha, siapa yang menyetubui istrinya yang sedang haid di kemaluannya, atau menyetubui istrinya fi duburiha di duburnya, atau dia mendatangi dukun lalu mempercayai ucapan dukun, maka orang ini telah kafir. Atau Nabi mengatakan dia telah berlepas diri dari wahyu yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di telah Daud dan Tirmidzi, namun kata Dzahabi walaisa isnadu biqaim, sanadnya tidaklah tegak, artinya sanadnya bermasalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang dosa ngintip, law anna rajulan ittala'a alaika, seandainya ada orang yang ngintip kamu, ngintip di rumahmu, bila izin, tanpa izin, ngelongok rumah orang tanpa izin, padahal rumahnya ditutupi dan berusaha ngelongok tanpa izin. Lain kalau memang pintunya dibuka kemudian lewat, lain statusnya. Kalau jika dia buka pintu, maka berarti ya boleh saja orang lewat sambil noleh lihat apa yang ada di balik pintu itu, karena pintunya dibuka, tidak ada korden. Maka ini adalah isyarat izin karena dibuka. Dan kalau sudah ditutup kok longok-longok, fahadab tahu bihasatin, lalu kau lempar mata orang itu dengan kerikil, fafakokta ainahu, maka engkau bisa mencukil matanya, artinya pas titis pas matanya, maka ana alaika junah, maka engkau tidak berdosa dan tidak ada dia. Mutafakun alaih. Ini ngintip-ngintip biasa, gimana kalau ngintip orang mandi? Ini ngintip-ngintip biasa, ingin tahu ada apa di rumah ini, penasaran, lolok-lolok, ini ngintip biasa. Kalau ngintipnya ngintip luar biasa, tentu mimpi bila aula. Kemudian dari Abu Aliyah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wal ghuluwa fid din, hindarilah, jauhilah sikap berlebihan dalam beragama. Fa inna mahalaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Sesungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian gara-gara hulu, sikap berlebihan dalam beragama. Lihat kalian Nasa'i, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah hulu, kulli ahlal kitab bila taghlu fi dinikum khairal haq. Wahai ahli kitab, janganlah kalian hulu, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian dan ghairul haq yang tidak benar, ya, dan setiap hulu itu tidak benar. Wala tattabi ahwa qaumin qad dallu min qabl wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu sekelompok orang yang telah sesat, yaitu Nasrani, min qabl sebelumnya, dan menyesatkan banyak orang dan tersesat dari jalan yang lurus, yaitu Nasrani. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsunya Nasrani, jangan tersabut dengan orang Nasrani, dan jangan mengikuti keinginan orang Nasrani dan hawa nafsu mereka. Dan Ibnu Hazm telah ada menghitung, menilai hulu dalam agama termasuk dosa besar. Dan dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa lahu billahi falyarda." Siapa yang ada orang yang bersumpah di hadapannya dengan nama Allah. Siapa yang menjumpai seseorang dan seorang ini bersumpah kepadanya dengan nama Allah, falyarda, maka adalah dia rela. "Wa man lam yarda falaysa minallahi fi syai'." Dan siapa yang tidak rida dengan sumpah orang yang bersumpah dengan nama Allah, falaysa minallahi fi syai', maka Allah maka tidak ada untuknya dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, maka Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak akan memberikan kebaikan untuknya. Dan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata khabbul." Tidaklah masuk surga seorang penipu. "Wala manan," tidak pula orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. "Wala bakhil," tidak pula orang yang pelit. Lihatkan hati Tirmidzi, namun sanadnya lemah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kafa bil mar'i itsman ayu haditsa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seorang itu berdosa ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Karena yang dia dengar itu boleh jadi ada yang dusta. Jika dia semua yang dia dengar kemudian dia cerita-ceritakan, maka dia termasuk pendusta. Karena sebagian berita yang sampai ke telinganya adalah berita dusta dan berita bohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yabkhaluna ya'muruna an-nasa bil bughli." Orang yang bakhil dan memerintahkan orang lain untuk bakhil. "Wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid." Dan siapa yang berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha lagi Maha Terpuji. Maka Allah sebutkan di antara karakter Yahudi yang tidak boleh dicontoh, kalau katakan mereka adalah orang-orang yang pelit dan mengajak orang lain untuk pelit. Kalau berdasarkan konteks, maka ayat ini berkaitan dengan masalah bakhil. Itu masalah di surat Al-Baqarah, surat An-Nisa. Maka Allah ceritakan satu sifat yang tercela, yang wajib kita jauhi, yaitu sifat sebagian orang yang bakhil dan memerintahkan orang untuk berbuat bakhil. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Ha antum haula'i tud'auna litunfiquna fi sabilillah." Kalian itu diseru untuk berinfak di jalan Allah, namun faminkum man yabghal, di antara kalian ada yang bakhil. "Wa man yabghal fa inna man yabghalu an nafsi." Dan barang siapa yang bakhil, maka dia bakhil untuk mendapatkan kebaikan untuk dirinya sendiri. "Wallahul ghani wa antumul fuqara." Ya Allah itu Maha Kaya, sedangkan kalian adalah, semua kalian adalah orang-orang yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. wa man baghila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassirhu lil usra. Maka siapa yang bakhil, siapa yang tidak mau mengeluarkan apa yang seharusnya dikeluarkan, membagi-bagi apa yang harusnya dibagi-bagi, baik itu harta, ilmu atau yang lainnya, wastaghna, dan merasa cukup dan merasa tidak butuh dengan Allah karena dia telah berkecukupan harta atau pangkat, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan perkataan yang baik yaitu wahyu, yaitu Quran dan sunnah, fasan yasirul usra, maka akan kami mudahkan dia untuk masuk neraka, kami mudahkan dia untuk mendapatkan kesulitan yaitu neraka dan kesulitan di dunia. Pemayurni anhu maluhu idza taradda, dan tidaklah bermanfaat untuknya hartanya ketika dia telah binasa dengan masuk neraka dan ketika telah dia mati. Dan Allah berfirman menceritakan penyesalan orang-orang yang menyesal, ma'arna anni maliyah, tidak bermanfaat untukku hartaku. Ma'arna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun, tidaklah bermanfaat untuk kalian harta yang kalian kumpul-kumpulkan dan kesombongan kalian, sebenarnya tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, siapa yang bisa terhindar dari sifat bakhil, maka tentu adalah orang yang beruntung. Wa may yuqsuha nafsihi, siapa yang bisa terjaga dari sifat pelit yang ada pada dirinya, karena manusia punya fitrah untuk punya sifat pelit, kok dia bisa jaga dirinya dan bisa bebaskan dirinya dari sifat pelit yang ada pada dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orang yang benar-benar beruntung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqu dzulma, hati-hatilah dengan kedzaliman, maka kedzaliman itu membuahkan setumpuk kegelapan pada kiamat. Wattaqu suha, dan hati-hatilah dengan dari sifat pelit, karena sifat pelit inilah yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Hamalahum, gara-gara pelit, pelit inilah yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan untuk menerjang hal-hal yang haram. Gara-gara pelit dan rakus harta, ingin dapat harta sebanyak-banyaknya, maka orang itu sampai membunuh orang dan tidak peduli halal dan haram. Diriwayatkan oleh Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Bukhari, wa ayudain atwa minal buhli, dan penyakit apakah yang lebih berbahaya dibandingkan penyakit bakhil. Dan dalam hadis yang lain Nabi katakan, salasun muhlikat, ada tiga sifat itu adalah menghancurkan, membinasakan orang yang memiliki sifat ini. Suhud muta'un, pelit yang ditaati, orang mentaati sifat pelit yang ada pada dirinya. Dirinya ngajak pelit, ya adalah pelit aja, jangan sedekah. Hatinya bila, perasaannya bila demikian, ya jangan sedekah, kemudian ya tidak bersedekah. Wahawan mutaba'un, dan hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabu kulli dhira'in bira'ihi, dan masing-masing orang bangga dengan pendapatnya, tidak lagi mau mengindahkan dan menghargai pendapat orang lain, merasa cukup dengan pendapatnya sendiri. Wasahah Tirmidzi, dan Tirmidzi mensahihkan satu hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran. Ketika ini orang duduk melingkar dan orang yang duduk di tengah, maka terdapat hadis yang mengatakan orang ini adalah orang yang terlaknat, karena duduk di tengah-tengah lingkaran. Maka seandainya hadis ini sahih, maka hadis ini menunjukkan dosa besarnya orang ini yang duduk di tengah-tengah lingkaran. Namun hadis ini disini dikatakan disahihkan oleh Tirmidzi, namun perlu diketahui hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Dengan didhaifkan oleh Salim Al-Hilali di Bajat Pemawirin, karena hadis ini ada di Riyadhus Shalihin. Maka hadis ini keabsahannya diperselisihkan. Disahkan oleh Tirmidzi, dinilai kuat oleh An-Nawawi, karena Nawawi mempersyaratkan semua hadis yang beliau masukkan di Riyadhus Shalihin itu minimal hasan. Nawawi mengatakan di mukadimah Riyadhus Shalihin bahasanya hadis yang beliau letakkan di Riyadhus Shalihin minimal derajatnya hasan, minimal hasan. Itu janjinya Nawawi. Maka hadis ini dimasukkan oleh Nawawi di Riyadhus Shalihin berarti minimal menurut Nawawi hasan. Bahkan sahih menurut Tirmidzi namun didhaifkan oleh Al-Albani, demikian juga Salim Al-Hilali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wal hasada, hindarilah hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati, karena sunnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering. Diriwayatkan Abu Dawud. Dan hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. La ya'lamul maru ma baina yadayi musalli, meskipun maknanya sahih. Kalau orang itu hasad, maka dia akan melakukan berbagai kemaksiatan, dia akan riba dan seterusnya, dan dia akan memakan habis kebaikannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya'lamul maru baina yadayi musalli," seandainya orang yang lewat di depan orang yang salat itu mengetahui madza alaihi, betapa besar dosanya. Lakana ayakifa arba'ina, maka seandainya dia berdiri selama 40, tidak ada penjelasan 40 apa, anggap saja misalnya yang paling ringan, kita katakan 40 menit itu saja yang paling ringan, khairan lahu, itu lebih baik baginya. Dan tidak ada orang yang sholat sampai 40 menit. Maka ini menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang lewat di hadapan orang yang sholat. Dan apakah yang dimaksudkan dengan di hadapan orang yang sholat? Maka ada ulama yang mengatakan tiga hasta dari tempat dia berdiri. Menurut pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yang dimaksud di hadapan orang yang sholat adalah tempat dia, tempat sujudnya. Maka orang yang lewat di depannya orang yang sholat, namun sebelah baratnya daerah sujudnya tidak termasuk dalam hadis ini. Karena yang terlarang adalah lewat baina yadai, di hadapan, bukan di depan. Bukan semata-mata di depan, namun baina yadai, di hadapannya. Yang dimaksud di hadapannya adalah menurut pendapat yang paling kuat adalah cuma sampai batas sujudnya. Maka selebihnya, maka itu bukan baina yadai, bukan di hadapannya, sehingga boleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kalian sholat menghadap sutrah yang menghalanginya dari manusia, farada ahadun, maka ada seseorang yang ingin ayat tazan untuk lewat di hadapannya, maka kata Nabi, falyat fa'hu finahri, tahanlah lehernya, tahanlah lehernya, benar-benar badan lehernya, berhenti, hup, sini, namun yang dipegangi lehernya. Fain aba, jika dia tidak mau, aslinya itu yang disuruh itu nyekel lehernya, megang lehernya, ada orang mau lewat. Tapi mungkin malah dikira ngejak gulat ini, ha? Atau diterapkan. Maka ya, ditolak baik-baik. Fain aba, jika dia tidak mau, berkotil, maka adalah ditolak dengan keras. Fainama huwa syaitanun, sehingga dia adalah setan. Dalam fatnya Muslim, jika dia menolak falikotil, maka tolaklah dengan keras, karena bersamanya ada teman, yaitu setan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waladhi nafsi biyadih, demi Allah, zat yang jiwa kuada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga saling mencintai. Maukah kutunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian kerjakan, maka kalian akan saling mencintai. Itu sebarkan salam di antara kalian. Diatkan oleh Muslim. Artinya salam ini tersebar di mana-mana dan tidak terbatas pada komunitas tertentu. Bahkan Nabi katakan di antara tanda-tanda akhir zaman ketika salam itu cuma hanya pada orang yang dikenal saja. Berkaitan dengan masalah dosa dan dosa secara umum, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahasanya setan itu suka mengecil-ngecilkan maksiat dalam hati seorang hamba. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wal muhaqqarati dzunub. Hati-hatilah dengan dosa-dosa yang dianggap kecil, yaitu dosa kecil. Fa innama masalu dzalika kamasali qaumin, sesungguhnya orang yang rajin akan dosa kecil itu adalah bagaikan sekelompok orang yang nazalu ardan, singgah di satu tempat, lalu fa'atahada bi'audin wahada bi'audin, lalu mereka mengumpulkan kayu bakar, satu membawa kayu, satu membawa kayu, satu membawa kayu. Suma idza jama'u hataban katsira, ternyata mereka berhasil mengumpulkan kayu bakar yang demikian banyak. Wa atamu naran katsira, dan mereka bisa menyalakan api yang demikian besar. Maka Nabi katakan api yang besar itu adalah berawal dari kayu sedikit demi sedikit, kayu kecil-kecil hanya jadi banyak, kemudian jadi api besar. Oleh karena itu kata orang hati-hati dengan dosa kecil, karena orang itu seringnya itu tergelincir pakai kerikil, dan jarang orang itu tergelincir karena dosa, karena batu besar. Ini dosa besar, jelas kelihatan, orang hati-hati. Dan kalau itu kok dosanya, ini kan dosa kecil, dikit-dikit gak apa-apalah, dosa. Maka orang itu tergelincir karena kerikil, tidak tergelincir karena dosa, karena batu besar. Maka demikianlah maksiat yang dianggap remeh, yang dianggap oleh manusia sebagai satu hal yang remeh, namun dia tidak henti-henti melakukannya sehingga menjadi dosa besar. Oleh karena itu para ulama mengatakan terus menerus melakukan dosa kecil menyebabkan dosa kecil ini menjadi dosa besar. Nah, jika orang itu beristighfar, memohon ampun, yaitu bertobat dari dosa besar, maka itu akan menghapus dosa besar. Dan jika orang itu berbuat dosa besar dan begitu berbuat kemudian dia bertobat dan berbuat lagi, kemudian dia beristighfar dan bertobat, maka ini menghapus dosa besar. Dan dosa kecil yang terus menerus dikerjakan ini jadi dosa besar. Oleh karena itu kami katakan kepada mereka-mereka yang suka melakukan dosa kecil, adalah kalian hisab diri kalian. Dan di antara tersebarnya sebab tersebarnya dosa-dosa kecil atau tersebarnya dosa adalah sedikitnya amar ma'ruf nahi munkar. Maka seandainya setiap dari kita jika melihat ada seorang yang berbuat maksiat lalu membimbingnya dan menjelaskan kepadanya kalau itu adalah menyelisih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia adalah orang yang berakal tentu dia akan mengambil pelajaran dan akan berubah, dan itu akan mempersedikit, akan memperkecil ruang lingkup maksiat dan dosa di tengah-tengah masyarakat. Maka maksiat atau dosa itu ada dua macam, ada dosa kecil dan ada dosa besar. Apa tolak ukur dosa besar? Apakah had, definisi, ataukah ad, ataukah bilangan? Tolak ukur dosa besar itu tolak ukurnya, acuannya adalah bilangan sekian, selain itu berarti bukan dosa besar, ataukah definisi. Artinya apakah dosa besar itu mahduda bisa dihitung, ataukah dosa besar itu mahduda hanya bisa dibatasi dengan definisi. Bidu'abi dengan definisi. Maka dalam hal ini ulama berselisih pendapat. Ada ulama yang mengatakan dosa besar itu mahduda. Maka ulama yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan dosa besar itu ma'duda, bisa dihitung, dibatasi dengan bilangan. Dan ulama yang mengatakan dibatasi dengan bilangan pun berselisih pendapat. Ada yang mengatakan dosa besar itu cuma 7, yaitu berdasarkan hadis Istanibu As-Saba'a Al-Mubiqa, 7 jauhlah 7 dosa besar: syirik, sihir, membunuh orang, qadzaf, dan lari dari medan perang, makan riba dan makan harta anak yatim. Dan ada yang mengatakan 70 dan pendapat yang lainnya. Namun ulama yang lain mengatakan dosa besar itu tidaklah dibatasi dengan bilangan. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis di atas bahasanya syirik itu termasuk dosa besar, padahal syirik adalah satu kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Dan dosa yang mengeluarkan dari agama itu banyak selain syirik. Tentu Nabi katakan adalah termasuk dosa besar. Maka yang Nabi maksudkan dengan jauhlah tujuh dosa besar adalah menjelaskan betapa besarnya dosa tujuh ini. Meskipun masih ada dosa-dosa yang lain, dosa-dosa besar selain yang tujuh ini. Maka jika kita memilih yang benar, dosa besar itu telah ukurnya adalah definisi. Lalu apa definisinya? Maka itu pun diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan definisi dosa besar adalah semua dosa besar yang membuahkan laknat, murka atau ancaman di akhirat atau hukuman had di dunia. Maka semua dosa yang ada hukuman hadnya di dunia atau ada ancamannya di akhirat atau diancam dengan murka atau laknat, semisal zina, maka zina ada dosa besar karena dia ada hukuman had di dunia. Dengan isbal, menjulurkan kain melebihi mata kaki bagi laki-laki, maka dia dosa besar karena ada ancaman di akhirat, yaitu neraka. Demikian juga membunuh, dosa besar karena ada laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Sedangkan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan dosa besar adalah mata utaba alaiha uqubatun khassah, semua dosa yang memiliki hukuman khusus. Semua dosa yang memiliki hukuman khusus. Yaitu segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah atau Rasulnya memiliki hukuman khusus. Boleh jadi hukuman di dunia ataupun hukuman dari sisi agama, dikatakan ini ada sifat nifak, ini adalah kekufuran, ataukah hukuman di akhirat. Karena maksiat itu ada dua macam, boleh jadi dia adalah satu hal yang terlarang atau hal yang haram dan semisal itu. Namun tidak ada penjelasan hukuman khusus, maka ini dosa kecil. Akan tetapi idza tarattaba ala dzalika uqubatun khassah, namun jika ada hukuman khususnya semacam hukuman had di dunia atau ancaman di akhirat berupa laknat atau ghadab, murka Allah, au nafsul iman atau ditiadakan iman, la yu'minu ahadukum, kalian tidaklah beriman, atau tabarruk, atau Nabi berlepas diri, laisa minna, atau Nabi katakan laisa minni, bukanlah umatku, bukanlah bagian dariku, maka ini hukuman khusus. Maka segala sesuatu yang disebutkan hukuman khusus untuk satu pelanggaran boleh jadi hukuman khusus berkaitan dengan agama, dinyatakan sebagai kekafiran, tanda nifak atau dunia atau akhirat, maka itu dosa besar. Maka ini definisi Syekhul Islam. Kalau yang awal itu cuma disebutkan murka, ini laknat dan sebagainya, cuma beberapa poin saja. Dan kalau Syekhul Islam lebih luas lagi, semua dosa yang memiliki ancaman khusus, maka itu dosa besar. Karena dosa itu ada yang dilarang, namun tidak ada ancaman khususnya. Nah, kalau ada satu perbuatan dilarang, namun tidak ada ancaman khususnya, ada satu perbuatan diperintahkan, diwajibkan, namun tidak ada ancaman khusus jika tidak dikerjakan, maka ini dosa kecil. Namun dilarang dan diberikan ancaman khusus, nah ini dosa besar. Kalau cuma dilarang, tidak ada ancaman khusus, ini dosa kecil. Oleh karena itu, maka hadis kalian tidaklah beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka apakah hal ini termasuk dosa besar jika orang itu tidak punya keinginan untuk orang lain apa yang diinginkan untuk dirinya? Apakah ini dosa besar? Maka jawaban dari Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, na'am, ini dosa besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniadakan iman dari orang yang tidak mencintai, tidak menginginkan untuk orang lain apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Dan definisi Syaikhul Islam ini dikomentari oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, wa hadza dhabit dhabitan hasanun, definisi ini adalah definisi yang bagus. Dengan definisi ini maka mungkin kita bisa bedakan antara dosa kecil dan dosa besar. Maka segala larangan yang murattaban membuahkan hukuman khusus, maka itu dosa besar. Adapun segala sesuatu yang cuma dilarang atau cuma dikatakan haram, dikatakan layam bari atau semisal itu, maka itu dosa kecil. Maka maksiat, kesimpulannya maksiat ada dua macam, ada dosa kecil dan ada dosa besar. Dan ini dengan ijma' salaf. Sebagaimana katakan oleh Ibnu Qayyim, tidak ada wa bahasa pembagian dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil berdasarkan Quran, Sunnah dan ijma' sahabat, ijma' salaf. Ba'du Mu'tazilah tidak sebagian Mu'tazilah mengatakan tidak ada dosa besar dan tidak ada dosa kecil, semua dosa dosa besar, semua dosa itu dosa besar. Dan perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil, namun yang benar adalah sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim, ada dosa besar dan dosa kecil ini berdasarkan Quran, Sunnah dan ijma' salaf. Sedangkan perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil dari definisi adalah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Inilah definisi yang hati merasa tenang dengannya. Yaitu jika ada ancaman khusus maka ini dosa besar. Jika tidak ada, cuma dilarang, cuma diharamkan tanpa diberi ancaman khusus, maka ini dosa kecil. Adapun dari sisi hukuman, maka perbedaannya, kalau dosa kecil itu bisa terhapus dengan sebab mengerjakan amal, sholat, puasa, wudu, sedekah, tasbih dan semacamnya. Dengan amal sholat, dosa kecil itu bisa hapus dengan amal sholat. Adapun dosa besar, maka tidak bisa dihapus dengan amal sholat, harus dengan taubat. Tidak akan terhapus dari seseorang kecuali dengan taubat. Inilah hukum asalnya. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kabair dosa besar semata-mata dikerjakan sekali saja, maka orang itu sudah tidak lagi orang yang adil. Artinya sudah menjadi orang yang fasik. Maka orang itu menjadi orang fasik dengan semata-mata melakukan dosa besar sekali saja, satu saja, satu sekali, maka dia orang fasik selama belum bertobat. Sedangkan dosa kecil tidaklah mengeluarkan orang dari status sebagai orang yang adil dan menjadi orang yang fasik kecuali dengan terus menerus melakukan dosa kecil. Maka jika seorang itu terus menerus melakukan dosa kecil, maka dia menjadi fasik dan tidak lagi menjadi seorang yang adil. Maka jadinya perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar ini ada dua. Yang pertama, dosa kecil itu bisa dihapus dengan amal soleh, sedangkan dosa besar itu baru terhapus dengan taubat, kecuali jika Allah mengampuni. Kemudian yang kedua, dosa besar itu mengeluarkan orang dari status sebagai orang yang adil dan menjadi orang yang fasik dengan semata-mata mengerjakannya dan cukup sekali saja. Sedangkan dosa kecil tidaklah mengeluarkan orang dari status sebagai manusia yang adil kemudian jadi manusia fasik kecuali dengan sebab terus menerus. Contoh dosa kecil adalah mencukur jenggot. Ini kata saya menurut ini, mencukur jenggot, jenggot itu dosa kecil, tidak ada ancaman khususnya. Beda dengan kumis, laisa minna, tidak ada ancaman khususnya, laisa minna. Mencukur jenggot, ngerok jenggot itu tidak ada ancaman khususnya. Maka mencukur jenggot itu dosa kecil. Dan jika orang itu terus menerus bertahun-tahun, berbulan-bulan, berbulan-bulan, maka jadi dosa besar. Dosa besar bukan karena ngerok jenggotnya sekalinya, namun karena berbulan-bulan kau anjing buat, bukan bertahun-tahun. Gimana kalau yang bertahun-tahun? Dan ngerokok itu dosa kecil. Namun jika terus-terusan berbulan-bulan, berhari-hari, bertahun-tahun, ini jadi dosa besar. Demikian yang kita katakan dengan menutup mata, dengan tidak melihat keadaan di hati pelaku. Kalau yakalin biha, kalau ada dalam hati pelaku itu, ada dalam dirinya istighfar meremehkan dosa, meremehkan perintah syariat, dan melecehkan dan merendahkan dan menghinakan aturan syariat, maka dosa kecil ini otomatis langsung jadi dosa besar. Ngerokok, ini karena meremehkan, cuma ngerokok, gak apa-apa lah, dikit, maka langsung jadi dosa besar. Pada dasarnya dia dosa kecil. Namun jika di hati itu ada istighfar, ada meremehkan aturan syariat, maka meremehkan aturan syariat itu menyebabkan dosa kecil jadi dosa besar. Maka dosa kecil ini jadi dosa besar disebabkan meremehkan aturan syariat. Dan boleh jadi dosa besar itu statusnya dosa kecil jika seorang itu mengerjakan dosa besar dalam keadaan merasa malu kepada Allah dan merasa malu dilihat oleh Allah daiman demi selalu, maka dosa besar untuk orang ini berubah menjadi dosa kecil. Atau bahkan boleh jadi perasaannya semacam ini sudah bernilai sebagai taubat. Tadi telah kita sebutkan bahasanya dosa besar itu harus taubat. Apakah artinya seorang yang melakukan dosa besar itu pasti dihukum? Jawabannya tidak pasti. Namun dia berhak untuk dihukum selama belum bertobat. Kok sampai mati dosa besarnya masih di bawah, maka dia berhak untuk dihukum. Kalau Allah berkehendak dihukum, jika tidak berkehendak Allah ampuni, sudah selesai. Jika itu berkaitan dengan hak Allah, maka orang melakukan dosa besar dan belum bertobat, maka dia statusnya cuma berhak mendapatkan hukuman. Tidak kita katakan pasti mendapatkan hukuman. Karena akidah Ahlussunnah, orang yang mati dalam keadaan bawa dosa dan belum bertobat, maka terserah Allah. Jika Allah ampuni, maka bebas. Jika tidak Allah ampuni, maka dia harus mendapatkan dan menjalani hukuman terlebih dahulu. Sedangkan dosa kecil, maka boleh jadi dia otomatis terampuni disebabkan amal-amal soleh yang dikerjakan oleh orang itu. Ada dosa besar, maka kita katakan pelakunya berhak untuk mendapatkan hukuman kecuali jika dia bertobat. Karena mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah syirik untuk siapa saja yang Allah kehendaki. Dan ini ayat ini berlaku untuk yang mati dan belum bertobat. Dan tidak berlaku untuk orang yang mati dalam kondisi sudah bertobat. Berdasarkan keterangan di atas, maka pelaku dosa besar jika tidak bertobat, maka dia diambang bahaya. Karena kita katakan, siapakah yang memberitahu kepadamu bahasanya engkau ada termasuk yang diampuni, termasuk orang yang mendapatkan, dikehendaki Allah untuk mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena sebagian orang jika dilarang, jika diingatkan bahasanya dia melakukan dosa besar, malah berdalil, "Ya akhi, apakah engkau tidak membaca Al-Quran? Al-Quran mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Diingatkan malah berdalil. Maka lihatlah bagaimana nafsunya, dirinya itu membuat dia berangan-angan. Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Ini kan bukan dosa syirik. Maka jawabannya, apakah Allah mengampuni dosa di bawah syirik secara mutlak ataukah bersyarat, yaitu jika Allah kehendaki? Jawabannya bersyarat. Lalu siapakah yang memberitahu kepadamu bahasanya engkau itu termasuk orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan ampunan? Boleh jadi yang benar engkau adalah tidak termasuk orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan ampunan. Maka yang jelas engkau ini dalam status bahaya. Kemudian boleh jadi kita katakan liman yasha, Allah mengampuni dosa yang dibawa sampai mati dan belum bertobat untuk siapa yang Allah kehendaki. Yang dimaksud orang yang Allah kehendaki adalah orang yang melakukan dosa besar dalam keadaan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khajal, dan malu. Sehingga dosa besar yang dia kerjakan itu selalu statusnya dosa kecil. Sehingga orang ini termasuk dalam kehendak Allah untuk diampunkan. Maka mungkin kita katakan, kita definisikan siapakah orang yang berhak yang Allah kehendaki untuk Allah ampuni. Itu orang melakukan maksiat dosa besar dalam keadaan merasa malu. Maka mungkin boleh mengatakan hal semacam ini meskipun ini menyelisih zahir lafaz. Walau hasil ringkasnya kita katakan kepada orang yang meremehkan aturan-aturan Allah yang nafsunya membuat dia berangan-angan, malam yakun ala ilmin, dalam perkara, dalam satu hal yang dia tidak ketahui apakah terjadi ataukah tidak, kita katakan, siapakah yang menjaminmu bahasanya engkau adalah termasuk lima yasha? Tidak ada yang memberi jaminan. Ya, dengan ini maka selesailah pembahasan dan kajian Kabair karya Adz-Dzahabi. Insyaallah akan kita lanjutkan esok pagi dengan Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan perlu diketahui bahwasanya Kitabul Ilmi itu ada dua cetakan, ada cetakan lama dan cetakan baru. Tandanya kalau itu cetakan baru, di bagian-bagian terakhir dari Kitabul Ilmi, kalau yang cetakan baru ada pembahasan yang membahas tentang majalah Salafi, majalah Salafinya Indonesia. Kalau di belakangnya ada fatwa Al-Utsaimin tentang majalah Salafi Indonesia, maka itu Kitabul Ilmi cetakan baru. Kalau yang tidak ada, itu Kitabul Ilmi cetakan lama. Maka mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan apa yang kita baca dan kita kaji selama ini dari kitab Al-Kabair menjadi ilmu yang nafi'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Tentang hadis tidak beriman orang yang tidak menginginkan kebaikan bagi saudaranya sebagaimana kebaikan untuk dirinya sendiri, biasanya diterjemahkan tidak sempurna iman. Apakah terjemahannya takwil yang benar, takwil yang batil? Jawabannya itu takwil yang benar. Karena yang dimaksudkan bukan kufur, tadi maksudnya cuma dosa besar. Maksudnya adalah dosa besar, bukan kafir. Kalau tidak beriman, kafir, maka tidak beriman, maka artinya berarti kafir. Namun yang dimaksudkan adalah dosa besar. Maka jika diterjemahkan tidak sempurna iman, maka ini bukanlah terjemah yang salah. Kalau bayi lewat di depan kita yang sedang sholat, dibiarkan saja ataukah dipinggirkan? Karena berlangsung berulang-ulang selama kita sholat. Jika kita makmum, tentu lewat di depan makmum itu boleh. Namun jika kita orang yang sholat sendirian, bukan makmum, maka pada asalnya tidak boleh kita membiarkan anak kecil ini lewat di depan kita. Dalilnya, satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, maka sutra, sutranya dinding, kemudian ada kambing mau lewat. Ada kambing mau lewat. Apa yang Nabi lakukan? Nabi maju. Nabi maju sampai mepet tembok. Biar apa? Biar kambingnya lewat di belakang, tidak di depan tapi sholat. Maka tidak boleh ada orang yang lewat di depan kita, tidak harus manusia berakal. Maka berdasarkan hadis ini, tidak membiarkan ada orang yang lewat di depan kita, itu tidak harus makhluk berakal, kambing, ayam sekalipun tidak boleh dibiarkan lewat di depan kita. Ya, kambing, ayam, itu juga nggak boleh lewat. Kucing, nggak boleh lewat. Maka demikian juga anak-anak. Boleh kita menggunting kumis yang belum menutupi bibir dalam rangka merapikannya, karena kalau tidak digunting kelihatan tidak rapi karena kumis tumbuh tidak rata. Boleh asalkan tidak dipotong habis, asalkan tidak dikau habis. Namun pada asalnya sebenarnya ya cukup yang masuk ke daerah bibir. Mengapa Zahabi memasukkan hadis tentang tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan, hadis tentang namimah, dan orang yang tidak membersihkan diri dari kencing sebagai perbuatan yang dimungkinkan sebagai dosa besar? Padahal hadis-hadis tersebut telah boleh jadikan dalil dalam membahas dosa besar sebelumnya. Tentu ada maksudnya, karena para ulama itu meletakkan segala sesuatu ada maksud dibalik itu. Namun saya tidak memiliki penjelasan lebih lengkap tentang masalah ini, apa maksud dibalik tindakan Adz-Dzahabi dalam hal ini. Orang yang demonstrasi beralasan bahasanya latar belakang mereka demonstrasi adalah ketika pemerintah tidak menghiraukan surat nasihat yang telah dikirim dan perwakilan yang telah didatangkan. Apakah dalam hal ini demo dibolehkan? Bagaimanakah solusi dan nasihat untuk mereka? Sebenarnya kalau orang itu tunduk dengan dalil nas, maka tidak perlu berpanjang lebar semacam ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ada nas tegas tentang cara menasihati penguasa. Hadisnya sahih, diakali oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Asim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man arada ayan soha udah sultanin. Siapa yang ingin menasihati penguasa, orang yang punya kuasa, faliyakhud biyadihi wa yakhlubihi, fa'in qabila fadha' wa illa faqad ada makana alaihi. Maka maqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menegaskan masalah ini. Siapa yang ingin menasihati penguasa, maka peganglah tangannya, kemudian dalah dia empat mata dengannya. Jika dia menerima nasihat, maka itulah yang diharapkan. Maka alhamdulillah. Jika tidak, kata Nabi, di muka sudah. Wa illa, jika tidak, kata Nabi, faqad adil ladzi kana alaihi, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Ya sudah, itu dosa penguasa. Sedangkan rakyat yang ingatkan, maka jika tidak diterima, ya sudah, kata Nabi, dia telah tunaikan kewajibannya. Nabi tidak katakan jika tidak terima, maka cara usaha yang lain, paksa dia untuk menerimanya. Enggak demikian. Sudah jelas ini aturan tentang dalil tegas tentang masalah menasihati penguasa. Enggak, maka tidak perlu dipanjang-panjangkan. Ini demikian, carikan alasan macam-macam. Sudah ada dalilnya. Sudah ada istihad, seandainya itu istihad. La istihada fi mauridin nas. La masaghalil istihad fi mauridin nas. Seandainya itu dianggap demo ini sebagai bentuk istihad dalam rangka menasihati penguasa. Kenapa? Ini ada nas. Selesai. Ada nas tegas, dalil tegas dalam masalah ini. Apalagi jika ini bukan istihad dan pelakunya bukan mustahil. Bagaimanakah dengan penuntut ilmu yang disibukkan dengan handphone ketika berada di majelis ilmu, sibuk SMS atau dan pergi sebentar ada telepon, nah, balik lagi, pergi lagi ada telepon lagi, sampai bolak-balik. Maka kita nasihatkan kalau memang serius mau belajar, ya ketika masuk majelis dimatikan saja. Atau ini tidak ada suara, tidak ada dia, silenkan sehingga enggak mengganggu, mbak, tidak mengganggu pemandangan, keluar masuk, keluar masuk. Atau malah sibuk ketak-ketik sendiri di belakang. Dan itu menunjukkan sikap dan sikap serius dalam belajar. Dan karena boleh jadi nanti kemudian dia mendapatkan keterangan sepotong-sepotong karena ditinggal pergi, ini terputus karena harus terima telepon, dan disebutkan dengan masalah-masalah semacam ini, maka sebagai bentuk penghormatan kita kepada majelis ilmu, kepada sunnah Nabi yang dibacakan, pada Quran yang dikaji, maka saya sarankan dan saya nasihatkan untuk menghindari fenomena semacam ini. Jika memang kita ada maunya di situ, duduknya niat yang ada, ya sudah, matikan. Yeah. Kalau perlu nggak usah dibawa. Kalau perlu, lebih baik dimatikan biar nggak, biar tidak terkena penyakit kejiwaan. Karena di antara dampak negatif handphone itu adalah menimbulkan penyakit kejiwaan bagi sebagian orang. Ketika ada bunyi, ini ada sesuatu, ini hati tidak tenang sampai melihat ada apa sesuatu tersebut. Tidak tenang, hati itu risau. Apa ya yang masuk ini? Siapa ya? Maka hati itu tidak tenang, tidak bisa fokus karena mikirkan apa? Ini penyakit. Jadi penyakit psikologis. Maka di antara penyakit orang yang punya handphone, terutama yang anyaran, yang baru-baru punya handphone, itu terjangkit penyakit psikologis. Tidak berkurang ketenangan jiwanya karena diganggu oleh SMS dan dan suara orang nelpon. Maka jadi penyakit untuk sebagian orang. Dulu ketika membahas tentang meninggalkan sholat, pernah dinyatakan boleh tidak datang sholat jamaah kalau memang ada uzur. Apakah ini berlaku untuk sholat jumat? Bahkan membahas tentang sholat jumat itu sudah kita bahas Ahad kemarin. Kita telah sampaikan bahasanya berdasarkan hadis yang Kemarin kita baca, maka hadis tersebut dalil Nabi mau membakar rumah orang-orang yang tidak datang Jumatan, tidak datang sholat Jumat, maka Nabi akan minta beberapa ada orang yang menggantikan beliau jadi imam, dan beliau akan membakar, pergi bersama beberapa orang untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak sholat Jumat. Maka hal ini dibolehkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sholat Jumat untuk membakar rumah orang-orang yang tidak sholat Jumat. Maka jika karena uzur yang penting, yang mendesak, dan ini manfaatnya besar, maka boleh, dan ini bisa jadi alasan untuk tidak sholat Jumat. Jadi di sini ditanyakan petugas parkir yang tidak bisa meninggalkan sholatnya, bolehkah dia tidak datang sholat Jumat? Boleh. Dia boleh tidak mengikuti sholat Jumat dengan alasan parkir, dan dia bisa ganti dengan sholat zuhur. Kenapa? Karena kemarin kita bahas tidak boleh sholat Jumat di parkiran. Misalnya parkirannya itu tidak di depannya imam, dan ada yang mau sholat di tempat parkiran, ini tidak boleh. Karena syarat sah membuat shaf itu berjamaah harus menyambung shaf. Apakah terlarang melihat event olahraga di TV, bulu tangkis, piala emas ya, walaupun pemainnya sejenis dengan yang menonton? Jika olahraganya itu olahraga yang tidak maksiat, tidak ada unsur maksiat, dan pakaiannya tidak ada pakaian maksiat, maka boleh. Selama itu tidak melalaikan hal-hal yang lebih pokok dan lebih penting. Nah, jika itu laki-laki namun ini pertandingan sepak bola dan itu laki-lakinya buka aurat, maka ini haram. Maka ini terlarang. Karena menonton aurat meskipun sejenis itu tidak boleh. Apakah hasil dari muamalah mudharabah melalui bank syariah boleh kita ambil manfaatnya? Jawabannya, orang nabung ke bank yang dikatakan bank syariat dan statusnya mudharabah, tabungan statusnya mudharabah, itu mudharabahnya belum mudharabah. Karena ini namanya mudharabah itu ya bukan hanya bagi untung, bagi rugi juga. Namun kenyataannya yang ada adalah baru bagi untung saja. Seandainya rugi, maka nasabah tidak akan terlibatkan dalam kerugian bank. Maka ini mudharabah yang bukan mudharabah. Maka sebaiknya jangan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Diambil boleh, insyaallah menurut pendapat yang paling kuat, namun tidak boleh untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, namun untuk kepentingan umum. Sebagian ulama harus mengatakan kepentingan sosial, bahkan yang kotor-kotor. Namun sebagian ulama semacam Syaikhul Jibril agak lembut dalam masalah ini, yaitu tidak harus dalam pengertian kemendingan umum yang kotak-kotak. Oleh karena itu berdasarkan hal ini, maka itu bisa saja dikasihkan kepada mana yayasan-yayasan Islam ini untuk biaya apa kayak pamflet publikasi atau yang lainnya yang untuk kepentingan umum. Nasihat untuk para ibu agar dapat membagi waktu antara pekerjaan rumah dan menuntut ilmu mengingat keterbatasan untuk meninggalkan rumah. Menuntut ilmu tidak harus pergi, ya, menuntut ilmu tidak harus pergi. Yang penting menuntut ilmu itu adalah niat, kesungguhan, dan jalan banyak. Tidak harus dengan pergi ke majelis ilmu, karena jika disibukkan dengan urusan anak, maka bisa di rumah ya. Maka membaca buku itu juga menuntut ilmu, mendengarkan kajian itu juga menuntut ilmu, dan tidak harus datang. Apalagi ilmu yang mau didatangi bukan ilmu yang wajib ain untuk perempuan ini, non ilmu yang fardu kifayah. Maka seandainya ini bertabrakan dengan kepentingan rumah, maka kita katakan harus di rumah. Karena ini majelis ilmunya majelis ilmu apa dulu? Fardu ain kah untuk dihadiri? Belum punya ilmu tentang masalah ini, ini fardu ain untuk perempuan ini ataukah tidak? Jika itu bukan fardu ain, maka ini ada yang fardu ain. Maka fardu ain lebih didahulukan dari yang bukan fardu ain. Apa saja kalau pakaian yang tidak boleh dipakai oleh laki-laki, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang laki-laki untuk memakai pakaian yang tercelup dengan usbu, memakai pakaian mu'aswar. Dan pakaian mu'aswar itu adalah pakaian yang menghasilkan warna merah. Meskipun sebagian ulama mengatakan itu hanya warna merah yang dari celupan usbu, namun pendapat yang lebih hati-hati, merah ketika merah itu adalah merah polos, maka sebaiknya jangan dipakai. Karena Nabi pernah memang memakai pakaian merah, namun merahnya sebagaimana kata Ibnu Qayyim bukanlah merah yang merah polos. Jika ini pun adalah orang tua atau satu hal yang sangat penting ketika sedang duduk di majelis ilmu, haruskah dibalas? Oleh karena itu maka tadi kita sampaikan, maka lebih baik dimatikan, itu lebih baik, itu yang lebih baik daripada mungkin nanti nelpon, ada yang nelpon ternyata misalnya orang tua, maka ya memulai panggil orang tua ada satu keharusan. Namun kita dihadapkan ini di bukan tempat selayaknya kita untuk melakukan hal semacam ini, maka boleh. Ya harus bahkan karena ini adalah panggilan orang tua. Oleh karena itu supaya tidak terjadi hal semacam ini, maka dimatikan, itu lebih baik. Apakah ketika sutra manusia yang pindah sehingga sutra yang akan diraih terlalu jauh membolehkan kita tidak mencari sutra? Menurut ulama yang mengatakan jika sutra itu pergi, maka diperintahkan untuk mendekat, semacam Imam Malik. Dia berpendapat berfatwa kalau sutranya pergi maka cari sutra yang, maka carilah sutra baru. Maka ulama yang mengatakan cari sutra baru jika sutranya yang lama pergi, mereka mempersyaratkan jika langkahnya tidak terlalu banyak. Langkahnya tidak terlalu banyak. Apalagi menurut ulama yang mengatakan jika sutranya pergi ya sudah, kamu teruskan sholat di situ. Karena masalah ketika sutranya itu manusia kemudian dia pergi, apakah cari sutra baru ataukah tidak? Ini masalah yang diselisihkan ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu pakai sutra baru, tidak perlu cari sutra baru, ya sudah biarkan dia pergi dan kita lanjutkan sholat di situ. Sebagaimana pendapat Salim Al-Hilali. Sedangkan menurut ulama yang mengatakan cari sutra baru, mereka mempersyaratkan selama langkahnya tidak terlalu jauh. Maka jika langkahnya terlalu jauh, maka itu satu hal yang tidak boleh menurut ulama ini dan ulama menurut ulama itu. Demikian wassalamualaikum. Thank you.